Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita kali ini pada kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhassu bil Mu'minat. Dan alhamdulillah, setelah kita libur atau terputus beberapa waktu, maka kita bersyukur kepada Allah kita dapat melanjutkan pelajaran kita seperti semula. Dan pembahasan kita masih pada pasal yang kelima dari kitab ini yang membahas tentang hukum-hukum terkait salat bagi seorang wanita. Hukum khusus untuk wanita tentang salatnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, poin yang ketiga setelah sebelumnya beliau menjelaskan beberapa poin tentang hukum salat seorang wanita. Maka beliau melanjutkan poin yang ketiga adalah annal mar'ata tajma'u nafsaha fir ruku'i was sujudi badalan min at-tajafi. Di antara hukum khusus yang berlaku bagi wanita dalam salatnya yaitu annal mar'ah, bahwa wanita tajma' mengumpulkan atau menutup dirinya fir ruku' di saat ruku' was sujud dan di saat sujud badalan minat tajafi, dan tidak perlu untuk merenggangkan bagian tubuhnya. Maksudnya adalah bahwa seorang wanita di saat dia sujud dan di saat dia ruku' tidak perlu dia harus merenggangkan lengannya di saat sujud sebagaimana yang disunnahkan bagi ar-rijal. Asalnya di saat sujud, seorang ketika sujud yang sunnah adalah yaitu dia merenggangkan kedua tangannya, kedua lengannya dengan selebar-lebarnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika beliau sujud, dikarenakan ada at-tajafi, ada kerenggangan yang terdapat antara ketiak dan lengan beliau di saat sujud, sampai-sampai beliau tampak ketiaknya. Nah, kata Syekh di sini bahwa wanita tidak disunnahkan untuk melakukan hal seperti itu sebagaimana ar-rijal. Berbeda, jadi wanita menutup ketika sujud, dia tidak melebarkan lengannya. Demikian juga ketika ruku, tidak perlu dia untuk membuka lengannya. Inilah pendapat sebagian al-ulama. Namun pendapat yang sahih adalah bahwa tidak ada beda, tidak ada perbedaan antara ar-rijal wan nisa, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam gerakan-gerakan salat. Inilah yang sahih. Nah, di antara ulama sebagian mereka membedakan sifat dan tata cara salat wanita dari laki-laki, dari pria. Di antaranya yaitu ketika sujud atau ketika ruku, wanita dia menghempit tubuhnya supaya lebih tertutup dan tidak terlihat bentuk tubuhnya, sehingga dia tidak disunnahkan untuk melebarkan lengannya ketika sujud dan ketika ruku. Ini di antara perbedaan yang disebutkan oleh sebagian ulama. Namun pendapat yang rajih bahwa tidak ada perbedaan antara tata cara salat wanita dan laki-laki, wanita dan pria. Baik ketika sujud atau ketika ruku, maka wanita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki di saat sholat. Seperti disunnahkan bagi laki-laki untuk merenggangkan kedua lengannya ketika sujud, demikian pula hukum asalnya berlaku bagi wanita di saat ruku dan sujud. Inilah yang rajih dan inilah hukum asal. Inilah hukum asal. Maka yang membedakan sifat sholat wanita dengan laki-laki itu berbeda, dia harus mendatangkan sebuah dalil yang menguatkan atas pendapatnya tersebut. Pengkhususan atau dikarenakan pembedaan tata cara sifat sholat laki-laki dengan wanita ini butuh ada dalil, butuh ada hujjah. Maka asalnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita di saat sholat, kecuali jika memang ada dalil yang mengkhususkan atas hal tersebut. Dan tidak ada dalil yang mengkhususkan dan membedakan antara laki-laki dan perempuan di saat sholatnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian umum, mencakup laki-laki dan perempuan. Salat kalian semuanya sebagaimana kalian melihat aku salat. Mencakup perintah ini terhadap ar-rijal wan nisa. Inilah fatwa dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan juga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hanya saja mereka memberi sebuah catatan. Nah, asalnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tata cara salat. Inilah pendapat yang sahih. Hanya saja terdapat sebuah catatan yang dijelaskan oleh para ulama bahwa para wanita jika mereka melaksanakan salat di tempat umum yang mana di situ tempat umum yang disaksikan oleh laki-laki ketika dia sholat, ada laki-laki yang bukan muhrim yang bisa melihat tempat umum seperti di Masjidil Haram atau di tempat umum yang lainnya yang bisa terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrim baginya, jika dia sholat di tempat tersebut, maka kata para ulama hendaknya seorang wanita untuk berhati-hati, berhati-hati dari melakukan perbuatan gerakan dalam sholat yang menyebabkan al-inkishaf, menyebabkan terbuka atau tersingkapnya pakaiannya, atau tersingkap dan terbuka pakaiannya. Dan boleh jika memang dibutuhkan seorang wanita ketika sujud atau ketika ruku untuk menghempit kedua tangannya, dikepit sehingga tidak terlihat bagian dalamnya, boleh jika ini memang diperlukan. Jika kan ini dapat mengantarkan kepada fitnah, maka boleh, jika diperlukan boleh baginya untuk menghempit dan menutup bagian tubuhnya dan tidak mengamalkan sunnah yang asalnya disunnahkan dikarenakan terdapat fitnah. Sehingga kesimpulannya bahwa tidak ada perbedaan antara salat laki-laki dengan wanita dalam tata caranya. Hanya saja diperhatikan bagi wanita jika dia sholat di tempat yang umum yang dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram baginya, maka ini perlu diperhatikan dan berhati-hati supaya jangan sampai dia mengamalkan sunnah sampai terlihat dan tersingkap bagian tubuhnya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan di sini menyebutkan, melanjutkan, qala dzikra fil mughni, disebutkan dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, anna al-mar'ata tajma'u nafsaha fil ruku'i was-sujudi badalan min at-tajafi. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni bahwa wanita dianjurkan untuk menghempit dan menutup dirinya di saat ruku' dan sujud, badalan minat tajafi, daripada dia merenggangkannya. Ini pendapat sebagian ahlul ilm yang membedakan antara sifat sholat wanita dengan laki-laki. Wa tajlis mutarabbi'atan, dan juga di saat duduk seorang wanita, duduknya di saat sholat itu mutarabbi'ah, duduknya seperti duduk sila, tidak sebagaimana duduk yang disyariatkan saat sholat, yaitu tawarruk atau iftirash sebagaimana yang kita ketahui. Tapi sebagian ulama mengatakan wanita tidak melakukan tawarruk dan iftirash, tetapi dia duduknya seperti duduk sila, yaitu seperti apa? Au tasdula rijlaiha wa taj'al wa taj'alahuma au tasdu au tasdulu rijlaiha wa taj'aluhuma fi janibi yaminiha badalan minat tawarruki wal iftirash, yaitu dia membiarkan kedua kakinya di saat duduk ketika sholat, wa taj'aluhuma, dan meletakkan kedua kakinya tersebut fi janibi yaminiha, di sebelah kanannya. Jadi kedua kakinya dilipat dan diletakkan di sebelah kanannya, badalan minat tawarruk, pengganti dari duduk tawarruk yang biasa dilakukan oleh kita di saat sholat. Wal iftirash, duduk tawarruk. Tawarruk itu duduk yang disyariatkan kemudian disyariatkan sholat. Demikian juga al-iftirash, li'annahu astaru laha, karena hal itu lebih menutup, karena hal itu lebih menutup baginya. Namun sebagaimana pendapat yang telah kita jelaskan, bahwa yang sahih, bahwa tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki di saat as-salat. Ini pendapat sebagian ahlul ilm. Mereka berdalil hal ini dianjurkan bagi wanita dikarenakan hal ini lebih menutup, dikarenakan hal ini lebih menutup aurat mereka, terlebih di zaman dahulu. Pakaian di zaman dahulu yang masih tidak seperti pakaian yang ada di zaman kita ini. Sehingga mereka, para ulama, membedakan dalam rangka untuk menutup aurat, sebagian ulama membedakan tata cara salat wanita dengan laki-laki. Faqala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, qala Asy-Syafi'i rahimahullah fil Mukhtasar, berkata Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Mukhtasar, wala farqa bainar rijali wan nisa'i fi 'amalis shalah, wala farqa, dan tidak ada perbedaan bainar rijal, antara laki-laki, wan nisa', dan perempuan, fi 'amalis shalah, dalam tata cara salatnya. Illa annal mar'ata, hanya saja, illa annal mar'ata, hanya saja bahwa seorang wanita, yustahabbu laha, disunnahkan baginya, antadumma ba'duha ila ba'din, untuk menutupi sebagian tubuhnya, untuk menutupi sebagian tubuhnya. Antatumma ba'daha ila ba'd, yakni dia menutup sebagian tubuhnya ke tubuh yang lain, yakni dia menghempit, tidak merenggangkan, tidak melebarkan dan membuka bagian-bagian tubuhnya. Aw talsuqa batnaha bi fakhidaiha fi sujudi ka astari ma takun. Demikian juga di antara perbedaan, kata Imam Syafi'i, antara wanita dan laki-laki dalam sholat, yaitu wanita disunnahkan bagi wanita untuk menempelkan antal suqabatnaha, menempelkan perutnya, bifakhidaiha, dengan pahanya, ketika sujud. Ketika sujud jadi sujudnya dalam rangka untuk lebih tertutup tubuhnya, dia menempelkan paha sampai ke perutnya bertempelan. Ka'as tarima takun, untuk lebih tertutup lagi. Yang sunnah adalah, asalnya yang sunnah yaitu memberikan jarak yang jauh antara perut dengan paha di saat sujud, dan memberi jarak antara paha dengan betis di saat sujud. Inilah yang sunnah. Yang sunnah di saat sujud, posisi sujud yang sunnah yaitu dia merenggangkan kedua lengannya di saat sujud, kedua tangannya dia renggangkan dari ketiaknya atau dari dadanya, dari samping dadanya. Adapun perutnya dia jauhkan dari paha, dan pahanya dia jauhkan dari apa? Dari betisnya. Namun tidak berlebih-lebihan. Tidak, bukan berarti bahwa seorang itu sujud mengamalkan sunnah ini sampai berlebih-lebihan seperti orang yang tiarap. Ini salah. Berlebihan ini salah. Ya, tadilu fi sujud, kata Rasulullah SAW. Bersikap pertengahanlah kalian dalam sujud. Tidak berlebih-lebihan dalam menjauhkan anggota-anggota tadi sampai seakan-akan dia akan tiarap seperti orang tengkurap. Ini salah. Yani jauh, yani tidak jauh sekali. Ini asalnya. Namun bagi wanita, sebagian ulama mengatakan wanita tidak demikian. Wanita menempelkan perut dengan paha supaya lebih tertutup di saat sujud. Wa habbu dzalika laha fir ruku'i wa fi jami'is shalah. Dan juga demikian ketika ruku, disunnahkan untuk menghempit tubuhnya di saat ruku dan di seluruh gerakan-gerakan salat yang lain. Inilah ucapan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Kata beliau bahwa inilah ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Namun kesimpulannya pendapat yang sahih, pendapat yang lebih kuat, yang dikuatkan pendapat yang oleh Syekh Al-Utsaimin dan Syekh juga Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tata cara salat mereka. Hanya saja seorang wanita jika dia berada di tempat yang umum dan terlihat oleh orang yang bukan mahram baginya, hendaknya dia untuk lebih menutup dalam as-salat. Kemudian poin yang keempat masih terkait pembahasan hukum-hukum salat wanita. Qala salatun nisa'i jama'atu salatun nisa' jama'atan biimamatin biimamati ihdahunna fiha khilaf. Adalah salat jamaah bagi wanita dengan mengambil imam dari mereka, yakni dengan mengambil imam dari mereka, salah satu dari mereka menjadi imam jamaah bersama wanita. Apa hukumnya salat jamaah di antara wanita? Fiha khilaf, terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama. Salatun nisa'i jama'atan bi imamati ihdahunna fiha khilafun bainal ulama. Para wanita salat secara berjamaah dengan satu orang imam dari kalangan mereka, terdapat khilaf di antara para ulama. Baina mani'in wa mujiz, antara yang melarang dan yang membolehkannya. Wal akthar annahu la mani'a min dhalik, dan pendapat mayoritas para ulama adalah bahwa tidak dipermasalahkan hal tersebut, yakni boleh saja seorang wanita dia bersama saudara-saudara yang lain, bersama wanita yang lain untuk menegakkan salat jamaah, dan salah satu dari mereka menjadi imam, boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dalilnya? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam amara umma Waraqah anta umma ahla dariha. Karena Nabi dahulu beliau memerintahkan Ummu Waraqah untuk mengimami ahli dariha, mengimami orang-orang yang tinggal di rumahnya dari kalangan saudara-saudaranya dan anak-anaknya yang masih kecil. Abu Waraqah, Nabi SAW memerintahkan Abu Waraqah untuk mengimami keluarganya, yakni selain laki-laki. Maka berdasarkan perintah Rasulullah SAW di sini menunjukkan bahwa hal tersebut bukan sekedar boleh saja, bahkan sunnah diperintahkan. Jika memungkinkan seorang wanita dengan yang lainnya melakukan jamaah, maka hukum asalnya sama seperti laki-laki, dia mendapat pahala jamaah. Yang dalam sebuah hadis, pahala jamaah itu afdal bi 27 min salatil fadhi min salati al munfarid. Pahala salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian bi 27 kali lipat pahalanya daripada salat sendirian. Maka hukum asalnya ini berlaku bagi wanita dan laki-laki. Qala ba'dhum yara annahu ghairu mustahabbah. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada sunnahnya seorang wanita salat jamaah satu dengan yang lainnya. Wa ba'dhum yara annahu makruh. Sebagian lagi berpendapat bahwa hal itu adalah makruh, perkara yang dibenci. Wa ba'dhum yara jawazahu fil nafli duna al fard. Sebagian ulama yang lain berpendapat bolehnya seorang wanita, bolehnya para wanita salat secara berjamaah fil nafli duna al fard, pada salat sunnah saja, bukan pada salat wajib. Inilah pendapat-pendapat para ulama. Permasalahan di sini yakni salat jamaah bagi wanita yang imamnya juga wanita. Adapun salat jamaah wanita bersama laki-laki yang imamnya laki-laki di masjid dan terpisah, maka ini boleh. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Kalau imamnya laki-laki maka tidak ada khilaf. Yang dipermasalahkan, yang terdapat khilaf, yaitu salat jamaah di antara wanita dan yang menjadi imam juga seorang wanita. Maka di sini terdapat banyak pendapat di antara para ulama. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan wala 'alal rajih, dan mudah-mudahan atau dan sepertinya yang rajih, beliau menguatkan pendapat yang rajih, wala 'alal rajih, dan yang rajih adalah istihbabuhu, bahwa salat jamaah bagi wanita yang diimami oleh wanita juga ini hukumnya juga mustahab sunnah, dan juga mereka mendapat pahala salat jamaah sebagaimana laki-laki. Apa dalilnya? Yaitu Nabi SAW merintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam di keluarganya dalam rumahnya. Maka tidak ada permasalahan dalam hal ini, karena telah ada hadis dan dalil yang menguatkan atas pendapat ini, maka inilah pendapat yang sahih. Walimazidil faidati fi hadhil mas'alah yuraji'al mughni. Dan untuk mendapatkan faedah yang lebih dalam permasalahan ini, hendaknya untuk merujuk kepada kitab Al-Mughni dan juga kitab An-Nawi dan juga kitab-kitab yang lainnya. Jadi kita ingin membahas dengan panjang lebar tentang permasalahan salat wanita secara berjamaah dan imamnya dari mereka. Wa tajharul mar'atu bil qira'ati idza lam yasma'ha rijalun ghairu maharim. Wa tajharul mar'ah, dan juga di saat seorang wanita menjadi imam, boleh dan juga disunnahkan bagi dia untuk menjaharkan bacaan di salat-salat yang mana di situ dikeraskan bacaan Al-Qur'annya. Maka demikian juga berlaku bagi wanita idza lam yasma'ha, namun dengan syarat jika tidak ada laki-laki yang bukan mahram yang mendengarnya. Jika dia tidak berada di tengah-tengah laki-laki yang bukan mahram yang mendengarnya, karena dapat menimbulkan fitnah. Maka inilah pembahasan yang berikutnya terkait hukum salat jamaah bagi wanita yang dipimpin dan diimami oleh wanita dari kalangan mereka sendiri. Maka pendapat yang sahih bahwa ini hukumnya juga sunnah sebagaimana halnya ar-rijal. Kemudian poin yang berikutnya, yubahulin nisa'i al-khuruj minal buyut, boleh bagi wanita keluar rumah lis salat, untuk salat ma'ar rijal, bersama laki-laki, bersama pria, kaum laki-laki, kaum ar-rijal, fil masajid, di masjid-masjid. Jadi apa hukum seorang wanita salat jamaah di masjid bersama ar-rijal? Jawabannya boleh. Hal tersebut boleh, namun dengan memperhatikan beberapa syarat yang akan dijelaskan oleh Syekh di sini. Qala yubahu lin nisa'i al-khuruj min al-buyut lis-salah, boleh bagi seorang wanita, bagi para wanita untuk keluar dari rumah mereka untuk mendirikan salat ma'ar rijali fil masajid, bersama laki-laki secara berjamaah di masjid. Tetapi wasalatuhunna fi buyutihinna khairun lahun, tetapi salat mereka di rumah-rumah mereka sendiri itu khairun lahun, itu lebih baik dan lebih utama daripada mereka harus keluar menuju masjid salat secara berjamaah bersama ar-rijal. Dalilnya adalah hadis faqad rawa Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tamna'u ima Allahi masajid Allah, janganlah kalian yakni para suami, janganlah kalian melarang para wanita kalian untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Waqala, dan juga beliau bersabda dalam hadis yang lain, la tamna'u an-nisa'a ay yakhrujna ila al-masajidi wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian untuk keluar ke masjid dalam rangka mendirikan salat tentunya. Jangan kalian larang istri-istri kalian keluar salat berjamaah di masjid. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan di akhir hadisnya, wa buyutuhunna khairun lahun, tetapi rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka, salat di rumah mereka itu lebih baik daripada mereka harus salat berjamaah keluar ke masjid di setiap kali salat keluar rumah, maka ini kurang baik. فَبَقَاؤُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَصَلَاتُهُنَّ فِيهَا أَفْضَلُ لَهُنَّ مِنْ أَجْلِ التَّسَتُّرِ, sehingga tetapnya mereka di dalam rumah-rumah, وَصَلَاتُهُنَّ فِيهَا, dan mereka dan salat-salat yang mereka dirikan di dalam rumah itu afdal, itu lebih utama. Menetapnya para wanita di rumah dan mendirikan salat di dalam rumah itu lebih utama bagi para wanita. Min ajlit tasattur, dalam rangka untuk menutup diri. Dalam rangka untuk menutup diri. 6. Asalnya seorang wanita itu tempatnya adalah di rumah-rumahnya. Para wanita tempatnya adalah di rumah mereka. Wa buyutuhunna khairun lahunna, itulah tempat wanita. Kenapa? Dikarenakan para wanita jika dia keluar rumah, maka syaitan akan memperhias dan membuat dia sebagai, menjadikan dia sebagai alat untuk memfitnah ar-rijal. Sehingga Rasulullah SAW memberi nasihat bahwa wanita itu lebih baik di rumah-rumah mereka, mengurangi keluar rumah. Ini perkara yang harus, seorang wanita tidak sepantasnya dia sering keluar rumah kesana kemari tanpa ada keperluan, maka ini bukanlah perkara yang baik bagi mereka. Adapun jika ada keperluan, maka tidak mengapa, tapi bukan berarti bahwa bebas dan keseringan untuk melakukan hal yang seperti itu. Qala wa idza kharajat ila al-masjid lis-salati fala budda min mura'ati al-adab at-taliyah. Kemudian idza kharajat, jika seorang wanita ingin keluar ke masjid untuk salat secara berjamaah di masjid, fala budda, maka hendaknya min mura'ati al-adab at-taliyah, untuk memperhatikan adab-adab berikut ini. Al-alif yang pertama, adab yang seharusnya dilakukan oleh seorang wanita yang hendak berangkat menuju masjid untuk salat secara berjamaah, antakuna mutasattiratun bisthiyabi wal hijabi al kamil. Wajib bagi dia untuk menutup diri dengan athiyab, dengan pakaian, wal hijab, dan dengan hijab yang sempurna. Ini yang pertama. Harus syarat yang pertama adalah hendaknya bagi seorang wanita ketika berangkat masjid untuk menutup dirinya menggunakan pakaian dan hijab yang sempurna, tidak setengah-setengah dan tidak hijab atau pakaian yang minim atau menyingkap aurat. Harus tertutup seluruh auratnya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kanan nisa yusallina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para wanita salat berjamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma yansarifna. Kemudian mereka kembali pulang ke rumah mereka setelah salat, mutalaffiatin bimurutihinna. Dengan berselimut, dengan mengenakan murud, yakni kain mereka. Mereka pulang atau mereka sholat jamaah dalam keadaan mereka berselimut dengan kain-kain mereka. Ma yu'rafna minal ghalas. Dan tidak disebabkan mereka menggunakan penutup-penutup kain yang mereka kenakan, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengenali mereka. Minal ghalas, karena gelap. Nah, ini karena tertutup, tidak terlihat wajah dan tidak terlihat bagian tubuh mereka, karena mereka menggunakan kain untuk menutup diri. Maka inilah syarat yang pertama jika seorang wanita hendak keluar rumah atau ingin menuju masjid untuk mendirikan salat secara berjamaah. Kemudian yang kedua, antakhruja ghairu mutatayyibah. Boleh dia keluar, namun dengan syarat tanpa memakai wangian. Dia wajib dalam keluarnya tidak mengenakan parfum atau wangian yang lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah wal yakhrujna tafilat. Jangan kalian larang istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian ke masjid-masjid Allah, dan hendaknya mereka keluar dalam keadaan tafilat. Apa makna tafilat? Qala wa makna tafilat, dan arti makna dari tafilat adalah ay ghairu mutatayyibat, adalah tanpa memakai wangian, yakni tanpa mengenakan parfum. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhadna ma'ana al-isha al-akhirah. Wanita mana saja, wanita siapa saja, asabat bukhuran, yang terkenai parfum, fala tashhadna, maka jangan sekali-kali dia menyaksikan bersama kami salat isya. Maka jangan sekali-kali dia menyaksikan salat isya bersama kami. Hadis riwayat Muslim. Qala warawa Muslim min hadithi Zainab, dan juga diriwayatkan oleh Muslim dari hadith Zainab imra'ah Ibn Mas'ud, imra'ah Ibn Mas'ud, istri dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibn Mas'ud, warawa Muslim min hadithi Zainab qalat Idza shahidat ihdakunna al-masjid fala tamassa tiban. Jika salah seorang dari kalian akan menyaksikan salat secara berjamaah di masjid, maka jangan sekali-kali dia menyentuh atau mengenakan parfum. Maka ini semua adalah dalil-dalil yang menunjukkan tidak bolehnya seorang wanita keluar rumah dengan mengenakan parfum, wangian. Hukumnya haram. Banyak hadis dan ancaman dari Rasulullah SAW yang menunjukkan atas hal tersebut. Maka seorang wanita jika dia ingin keluar rumah, jangan sampai dia menyisakan wangian yang dengannya tercium aroma wangian tersebut oleh orang lain, sehingga ini akan mengundang fitnah yang sangat besar. Adapun di dalam rumah, maka tidak mengapa seorang wanita boleh memakai wangian, tetapi dengan syarat bukan di luar rumah. Bukan di luar rumah. Qala Imam Syaukani rahimahullah, berkata Syaukani rahimahullah, fihi dalilun ala anna khurujan nisa'il al-masajid innama yajuzu idza lam yashab dzalika ma fihi fitnah. Dari hadis-hadis ini terdapat dalil bahwa keluarnya wanita ke masjid itu boleh hukumnya idza lam yashab, jika tidak disertai dengannya ma fihi fitnah, perkara-perkara yang menimbulkan fitnah. Wa ma huwa fi tahrikil fitnah, dan hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah dan hal-hal yang dapat menggerakkan dan menyulut fitnah itu terjadi. Nahwul bukhur seperti contohnya wangian. Wangian merupakan fitnah yang amat besar. Jika seorang wanita memakai wangian dan keluar rumah, aroma wangian tersebut betul-betul membuat fitnah. Faqala, dan juga beliau mengatakan, wa qad hasala min al ahadits anna al-idhna lin-nisa'i min ar-rijali ila al-masajid idza lam yakun fi khurujihinna ma yad'u ila al-fitnah min tibin aw huliyyin aw ayyi zinatin. Intaha. Juga beliau mengatakan, beliau Syaukani, waqad hasala, dan telah terdapat min al-hadis, dari banyak beberapa hadis, anna al-idhna lin-nisa', bahwa wanita itu diberi izin oleh laki-laki, oleh suaminya, ilal masajid, untuk keluar ke masjid, idza lam yakun, jika tidak ada, fi khurujihinna, dalam keluarnya mereka, ma yad'u ilal fitnah, perkara yang mengandung dan mengundang fitnah. Jika tidak ada dalam keluarnya mereka itu perkara yang menarik dan mengandung fitnah, dan atau mengundang fitnah. Seperti apa perkara-perkara yang dapat mengundang fitnah? Min tibin aw huliyin aw ayyi zinatin, seperti contohnya tib, wangian, aw huli, atau perhiasan yang tampak atau yang terdengar suara perhiasan, aw ayyi zinah, dan segala macam perhiasan. Intaha. Selesai. Kata Syaukani, banyak hadis yang menunjukkan bahwa wanita itu boleh keluar rumah dengan izin suaminya, namun dengan syarat dibolehkannya dia keluar itu dengan syarat tanpa menimbulkan fitnah atau mengenakan hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, seperti wangian, perhiasan, dan segala macamnya yang mengandung atau menarik perhatian orang lain sehingga menjadi fitnah. Thank you. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ila huna, semoga apa yang kita dengar bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.